Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa mutadda bi lisani yafqahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam sehingga kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan taklim sebentar pada siang hari ini. Tema yang kita bahas adalah tentang mengambil pelajaran dari pembantaian di Gaza. Saya sebut istilah pembantaian karena banyak media yang sekarang ini masih saja menyebut masalah Gaza itu sebagai konflik. Padahal istilah konflik ini tidaklah tepat kalau digunakan untuk kasus di Gaza yang jelas-jelas bukan sebuah konflik, tapi sebuah penjajahan, sebuah invasi atau pembantaian. Tapi Alhamdulillah, ada pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil dari peristiwa Gaza ini. Meskipun 1.300 lebih saudara-saudara kita meninggal dunia, insya Allah mereka semua sebagai syuhada diterima oleh Allah, amal perbuatannya semua dan pengorbanan itu tentu tidak nanti sia-sia. Ada satu harga yang sangat mahal yang sekarang ini ditanggung bebannya oleh kaum Yahudi. Bukan hanya yang Zionis yang ikut menyerang Gaza, tapi juga seluruh orang Yahudi merasakan kekhawatiran yang sama. Ini yang dikhawatirkan oleh banyak pendidikawan Yahudi dulu, seperti Epstein maupun Dr. Israel Sahab. Israel Sahab seorang pendidikawan Yahudi yang pernah menulis buku Jewish History, Jewish Religion. Dia mengkhawatirkan terbentuknya negara Israel yang berdasarkan rasialisme itu bukan hanya membahayakan umat manusia, membahayakan Timur Tengah, tapi bahkan juga membahayakan kaum Yahudi sendiri. Kenapa? Di dalam Al-Quran memang disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunillah fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan, hai orang-orang Yahudi, jika kamu mengaku sebagai kekasih Allah selain manusia, maksudnya hanya mereka yang jadi awliya Allah, hanya mereka kekasih Allah, mereka merasa sebagai bangsa pilihan, the chosen people, maka fatamannawul mauta, Allah menantang kaum Yahudi ini, coba ingini kematian. In kuntum shadiqin, jika kamu memang orang-orang yang benar. Wala yatamannawnahu abadan mimma qaddamat aydihim. Dan mereka tidak pernah menginginkan kematian itu sebab perbuatan mereka di masa lalu. Kalau kita perhatikan peristiwa Gaza ini menunjukkan bagaimana sebuah bangsa yang sekarang termasuk paling maju dalam industri dan teknologi militernya harus berhadapan dengan kelompok kecil para pejuang Hamas dan akhirnya mereka tidak mencapai tujuannya, bahkan mundur dengan tanpa alasan yang jelas. Ini memang merupakan pukulan yang telak, terutama dari sudut opini. Jadi Nabi Muhammad, bangsa Yahudi, terutama kaum Zionisnya, itu adalah merupakan bangsa yang selama ini paling canggih di dunia dalam soal penguasaan opini. Mereka berhasil sejak tahun 1897 mencitrakan diri mereka sebagai David dan musuh-musuhnya mereka sebut sebagai Goliath. Jadi David yang kecil, Daud, dikeroyok oleh raksasa-raksasa besar. Mereka senantiasa berhasil mencitrakan itu. Bahkan dari awal abad 20 mereka berhasil mengelabui dunia bahwa tanah Palestina, kata mereka, adalah tanah kosong, tanah tanpa penduduk yang diperuntukkan untuk penduduk yang tidak punya tanah. Itu kampanye mereka pada waktu itu, gak ada TV. Jadi mereka berhasil mengelabui banyak pemimpin-pemimpin dunia bahwa bangsa Yahudi yang tertindas di mana-mana itu memerlukan tanah. Dan Palestina itu adalah tanah kosong yang gak ada penduduknya. Banyak orang-orang yang datang ke Palestina waktu itu terkejut setelah menyaksikan bahwa ternyata di sana bukan tanah kosong, di sana sudah ada penduduknya. Dan ada beberapa penelitian terakhir yang semakin membuka tabir ada kerjasama antara Zionis tokoh-tokoh Zionis pada waktu itu dengan Nazi. Jadi demi mereka mencitrakan diri mereka sebagai bangsa yang tertindas, bangsa yang kecil, bangsa yang teraniaya, bangsa yang terzolimi, mereka rela mengorbankan bangsanya sendiri. Ya, ada beberapa buku yang tanya ditulis oleh seorang sejarawan Inggris, Virus Club. Baru-baru ini ada seorang pastor yang diampuni oleh Paus. Dia selama ini dihukum oleh Vatikan karena termasuk yang menulis bahwa korban Holocaust itu bukan 6 juta, tapi tidak lebih dari 300 ribu orang. Jadi selama ini dunia itu berhasil dibohongi, kaum Yahudi yang dibantai di Eropa itu 6 juta orang. Padahal kata pastor ini hanya 300 ribu saja. Dan bahkan ada penelitian lagi yang menunjukkan itu pun ada kerjasama antara kaum Zionis dengan Nazi. Sengaja mengumpankan orang-orang Yahudi, membiarkan mereka dianiaya, dibunuh, ya, dibantai, akhirnya dunia kasihan. Dan kita tahu 1917, kemudian mereka mendapatkan persetujuan dari Menlo Inggris, Balfour waktu itu, untuk menyerahkan tanah Palestina kepada kaum Yahudi. Jadi bangsa Yahudi ini selama berpuluh tahun, ya, kalau kita nonton juga film Schindler's List yang dulu seperti larang masuk di Indonesia, kemudian CCD-nya beredar luas ya, dari Steven Spielberg. Jadi kita bisa melihat bagaimana itu propaganda yang hebat dari kaum Yahudi yang mencitrakan mereka sebagai bangsa yang tertindas. Nah, 1950 ini pelajaran yang luar biasa, kasus Gaza ini. Sekarang ini hampir tidak ada lagi manusia di muka bumi yang percaya bahwa Israel itu bangsa tertindas. Bukan hanya orang Muslim. Ya. Ini gak pernah terjadi sebelumnya. Seperti pemimpin Hugo Chavez, Eva Morales, mengusir besar-besar Israel dari negaranya. Ya, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru bagi kita sekarang ini, anak-anak kita umur 3 tahun misalnya, sudah tahu Israel itu jahat. Ya. Saya ada TK di rumah, terharu sekali menyaksikan anak-anak TK itu nyumbang uang seadanya bagi mereka. Ada yang nyumbang 1.000, 5.000, 10.000. Kalau anak saya tanya yang umur 3 tahun, siapa yang jahat itu bisa ngomong Israel? Siapa yang dizolimi, yang dibunuh? Palestina. Itu sudah dari anak kecil sekarang sudah tahu bahwa Israel itu jahat. Yang selama ini mereka hanya dengar dari Al-Quran, dengar dari banyak hadis Rasulullah SAW, dengar dari beberapa cerita. Tapi sekarang mereka bisa menonton sendiri. Setiap hari sampai sekarang masih bisa melihat. Terus-menerus, poster-poster, tayangan di televisi. Terus-menerus menunjukkan bagaimana kebiadaban kaum Zionis. Dan hanya 50. Sebenarnya kalau dari segi jumlah korban, jumlah kaum muslim di tempat lain lebih menderita dari Gaza. Di kafir sampai sekarang, ya, dari tahun 45, sudah lebih dari 70.000 orang muslim yang terbunuh. Di Patani dalam 3 tahun ini saja sudah 3.000 lebih yang meninggal. Tidak tercover oleh layar TV. Di Moro, ribuan orang muslim yang terbunuh. Ya tidak tercover, ya tidak terlimpuh oleh berita. Gaza itu luar biasa. Setiap bayi yang meninggal, yang cacat itu bisa ditangkap oleh kamera TV. Dan kita sekarang bisa menyaksikan dari berbagai media tayangan-tayangan yang cukup mengerikan. Nah inilah yang sebenarnya satu pelajaran yang luar biasa. Yang akhirnya orang sekarang tahu. Bangsa Yahudi ini begitu banyak disebut dalam Al-Quran. Ya, ada yang mengatakan bahwa masalah Palestina ini bukan perang agama. Memang dari awal Zionisme itu bukan gerakan agama. Zionisme ini gerakan sekuler. Tetapi Zionisme itu mengambil dasar agama Yahudi. Theodor Herzl itu dari awal, ya, dalam buku dia Der Judenstaat, sejak dia tulis tahun 1895, itu tidak pernah mencita-citakan negara Yahudi yang sebenarnya, karena negara Yahudi yang sebenarnya itu negara teokrasi. Kalau negara Yahudi yang sebenarnya, maka hari Sabtu mereka harus tutup semua kegiatan. Tapi dalam di Israel sekarang ini, ya tidak, hari Sabtu tetap ada aktivitas. Bandar udara tetap dibuka, terminal tetap jalan, toko-toko dibuka, mobil lalu lalang. Kaum Yahudi Ortodoks sekarang misalnya di Yerusalem yang menempati sekitar 25% dari komunitas Yahudi di sana, Itu kalau hari Sabtu mereka tidak ada aktivitas apapun. Jadi mereka dari awal memang tidak mencetakkan negara Yahudi yang sebenarnya. Tetapi dari awal mereka mendasarkan agar pandangan mereka tentang negara hak Palestina itu mereka menyebut sebagai theological right, hak teologi. Jadi kata kaum Yahudi waktu itu mereka mengatakan kami punya hak teologi. Mereka merujuk pada Bible, ya, kitab Kejadian pasal 12 yang menyatakan aku akan memberkati siapa yang memberkati kalian dan aku akan melaknat, mengutuk siapa yang mengutuk kalian. Ini adalah kata Bible, ini firman Tuhan kepada Abraham. Aku berikan tanah ini kepada anak keturunanmu. Nah, bangsa Yahudi mengklaim bahwa mereka lah anak keturunan yang sah dari Abraham. Jadi kami yang sah, ya, karena kami anak dari Ishak, dari Sarah. Sedangkan orang Arab itu tidak sah. Maka kalau disebut anti-Semit, ya, orang Arab tidak masuk. Ya, sebetulnya tepat itu anti-Yahudi, bukan anti-Semit. Tapi orang Yahudi mengklaim bangsa Arab ini anak haram. Karena mereka lahir dari istri Hajar yang merupakan budak. Jadi mereka mengatakan kami punya hak teologi. Bible kami mengatakan tanah ini tanah yang dijanjikan, the promised land bagi kami. Ya, tidak boleh ada bangsa lain. Mereka itu, sekali kalau ingat tahun 96 dulu, ada seorang yang namanya Yigal Amir yang membunuh Yitzhak Rabin. Dengan dasar Yitzhak Rabin ini mau menyerahkan tepi barat kepada Palestina. Maka dia dibunuh, dan Yigal Amir tidak pernah menyesal. Setelah dia menembak Rabin, dia diadili dan dia mengatakan dia menjalankan Bible. Makanya saya tidak terlalu optimis dengan putusan Obama George Mitchell ini ya. Kalaupun dia mau berniat dua-duanya, beberapa kali mencoba gagal. Dan yang paling rumit bukan pada pihak Palestina, yang pada pihak Israel. Kita lihat pemilu 10 Februari nanti siapa yang menang. Kalau yang menang Likud, itu berat. Karena Likud akan mengadopsi pandangan keagamaan Yahudi yang mengaku tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan buat mereka. Mereka itu bangsa Yahudi ini secara teologis saja mereka rasian. Mereka rasian, jadi mereka berhak mewarisi tanah itu selama ada darah Yahudi. Jadi siapapun di seluruh dunia ini, asal punya darah Yahudi dari ibu, maka mereka berhak punya paspor Israel. Maka disebut ini negara the Jewish state, negara Yahudi. Negara yang diperuntukkan hanya untuk ras Yahudi. Sehingga Profesor Ismail Faruqi sampai mengatakan, andaikan gagasan negara Yahudi ini mau dibangun di bulan sekalipun, itu harus ditolak. Karena mereka rasialis, itu yang dikritik oleh Dr. Israel Ishak, seorang cendekiawan Yahudi. Negara seperti ini membahayakan umat manusia. Ya, karena mereka tidak mengakui, sedangkan bangsa Palestina jumlahnya sekarang 9 juta orang. Yang tinggal di pengungsian sekitar 4 juta. Mereka mau dikemanain? Kalau Yahudi ini yang dulunya mereka ditindas di mana-mana oleh bangsa Eropa, kemudian yang dari korbannya itu orang Palestina. Ini yang luar biasa ketidakadilannya. Makanya kita baca hari ini, juru bicara Hamas yang di Indonesia mengatakan, kami mau kembali ke perbatasan tahun 48. Itu berat. Karena PBB sudah mengesahkan kedudukan Israel sampai tahun 67. 67 Israel menguasai 82% wilayah Palestina. Jalur Gaza dan Tepi Barat itu hanya 18%. Itu pun Yahudi tidak mau ngasih. Padahal itu tidak sah mereka secara hukum internasional. Ya, dari resolusi 242 dan 338, itu mereka tidak berhak menguasai. Jadi hari itu semua Allah, mereka mengklaim ini secara keagamaan, theological right. Yang kedua, kaum Yahudi ini mengatakan mereka punya hak historis, historical right. Tanah Palestina ini kan tanah nenek moyang kami dulu pernah punya kerajaan di sana. Kerajaan Yehuda, kerajaan Israel kuno. Tapi kalau kita teliti, bangsa Yahudi itu mendiami Palestina hanya sekitar 600 tahun. Jauh lebih lama bangsa Kanaan, bangsa Filistin. Mereka lebih lama dan umat Islam pun sudah menguasai Palestina ini selama 1400 tahun. Ya, dari tahun 636 Masehi sampai tahun 1917. Kalau Yerusalem bahkan tahun 67 baru direbut oleh Israel. Jadi kalau hak historis itu mereka pertahankan, maka mereka menzolimi bangsa yang ada di situ, diusir akhirnya. Padahal bangsa Palestina tidak pernah menguasai bangsa yang. Jadi ada faktor agama di sini. Kemudian dari, kalau kita perhatikan yang melakukan aksi-aksi demonstrasi yang mendukung serangan Israel ke Gaza ini, ada yang kalau kita perhatikan agak aneh. Ada pertama, mereka dari kalangan Yahudi. Sehingga waktu di London ada dua kelompok Yahudi yang berhadapan-hadapan. Sebagian mendukung serangan, sebagian menolak. Tapi ada satu komponen penting yang mendukung serangan Israel ke Gaza. Adalah komponen dari Kristen fundamentalis. Tidak semua orang Kristen mendukung. Di Amerika, tokoh seperti Billy Graham dari Falwell, ya, Pat Robertson, Tim LaHaye, itu merupakan tokoh-tokoh Kristen fundamentalis di Amerika. Yang sebagai contoh misalnya pada tahun 2002, waktu itu tank-tank Israel masuk ke tepi barat. Waktu itu Presiden Bush meminta Israel menarik diri dari tepi barat. Kemudian tokoh Kristen Jerry Falwell itu mengumpulkan sekitar 100 ribu email yang dikirim kepada Presiden Bush agar jangan menarik pasukan Israel dari tepi barat. Kenapa demikian? Karena dalam kepercayaan kaum Kristen fundamentalis di Amerika khususnya, masuknya kaum Yahudi ke seluruh wilayah Palestina itu merupakan prasyarat kedatangan Kristus yang kedua, the second coming of Christ. Jadi orang Kristen ini termasuk di Indonesia itu ada yang sudah rindu sekali, bahkan sudah menunggu-nunggu datangnya Yesus yang kedua, the second coming of Christ. Bagian malah mengaku sudah melihat Yesus di keramat. Jadi ada gereja Tiama, yang sekte gereja Tiama itu yang mereka sudah mengatakan Yesus sudah dekat. Nah, tapi orang-orang Kristen di Amerika, Kristen fundamentalis ini, mereka percaya orang yang Yesus itu akan datang, salah satu prasyaratnya adalah kalau orang Yahudi sudah kembali ke tanah yang dijanjikan. Sehingga mereka memberikan sokongan, masuk serangan ke Gaza. Tapi ini tidak berhasil. Mereka akhirnya mundur juga. Nah, sekarang bagi kita umat Islam, apa sih ada yang mengatakan ini masalahnya bukan masalah agama? Itu sama tidak benar. Masalah Palestina bagi umat Islam itu masalah agama, karena ini amanah Rasulullah. Pertama, Rasulullah SAW itu adalah nanti yang terakhir. Beliau mendapat amanah dari Allah untuk mensucikan kembali ajaran para nabi, terutama ajaran dari Nabi Ibrahim. Jadi kalau kaum Yahudi itu mengklaim sebagai pengikut Abraham, pewaris yang sah dari Abraham, maka Al-Quran menegaskan, makana Ibrahim Yahudian wala Nasrani. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi seorang Muslim. Oleh karena itu, dengan Allah, kita kaitan kita dengan Nabi Ibrahim ini sangat dekat. Orang Yahudi tidak ada tiap hari seperti kita mendoakan Nabi Ibrahim. Sehingga doa kita dalam sholat pun, ya, kalau kita baca sholawat, kita kaitkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim. Jadi kalau soal klaim-klaiman, dekat-dekatan dengan Nabi Ibrahim, itu Yahudi mengklaim dari segi darah. Jadi Anda orang Yahudi itu jahat atau bejat atau baik, selama Anda ada darah Yahudi, Anda pewaris yang sah dari warisan Ibrahim, tanah ini. Kalau orang Muslim tidak. Orang Muslim mewarisi Nabi Ibrahim itu bukan dari segi keturunan, bukan dari segi ras. Tapi kita mewarisi Nabi Ibrahim dari segi tauhid, ajaran tauhid. Siapapun juga yang tidak bertauhid, dia bukan pewaris ajaran Ibrahim. Jadi kita umat Islam diajari oleh Allah untuk mengkaitkan dengan misi tauhidnya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu ditugaskan membersihkan kembali ajaran Nabi Ibrahim yang banyak dirusak oleh kaum Yahudi. Al-Quran banyak sekali menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan kaum Yahudi itu sudah merusak ajaran para nabi, bahkan mereka sudah membunuh para nabi. Sebagai contoh misalnya, kalau orang Yahudi menuduh dalam Bible mereka bahwa Nabi Daud itu seorang berzina dengan wanita tahrik namanya Batsheba yang merupakan istri panglima perangnya sendiri. Itu dibersihkan dalam Al-Quran, Nabi Daud bukan seorang berzina. Nabi Lut dalam Bible Yahudi juga ditulis sebagai seorang berzina. bahkan yang berzina dengan dua orang putrinya sendiri, ya, dengan putri yang tua melahirkan cucu namanya Mu'ab, dengan putri yang muda melahirkan cucu namanya Ben Ami. Jadi Nabi Sulaiman kemudian hasil perkawinan antara David dengan Bathsheba itu lahir anak Solomon. Dan Solomon disebutkan di dalam Bible mereka sebagai seorang penyembah berhala. Makanya Al-Qur'an menggernihkan ya. Wa maka fa Sulaimanu walakinna syayatina kafar. Nabi Sulaiman tidak merupakan kafir, orang kafir. Dia tidak kafir. Tapi setanlah yang kafir. Nah, kemudian isi yang kedua dari Rasulullah adalah untuk membersihkan juga tempat-tempat ibadah para nabi. Salah satu tempat peninggalan ibadah para nabi itu adalah Masjidil Aqsa. Makanya itu dikaitkan Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Ada tokoh liberal yang tulis di internet, menjadi diskusi yang luar biasa ramainya, karena dia mengingatkan kenapa orang Islam, orang Arab ini ngotot juga masih mau ngambil Yerusalem, tapi Yerusalem itu tanah yang tandus, gak ada apa-apanya, sedangkan Israel itu sudah berhasil membangun Palestina begitu rupa. Kenapa bangsa Arab gak bangun negerinya lebih baik dari Israel? Kenapa gak mau ngambil tanah Israel? Ini perspektifnya perspektif orang Israel. Ya, kalau kita berpikir begitu dulu dijajah oleh Belanda, berkasih aja Irian itu sama Belanda, ngapain kita masuk negeri kita masih luar. Kalau pikiran begitu aneh, tapi ada juga yang masih berpikiran seperti itu. Jadi dulu orang-orang Yahudi itu memiliki klip dan kita umat Islam memang mendapat amanah, sehingga hanya 4 tahun setelah Rasulullah SAW umat Islam sudah masuk ke kota Yerusalem. Yang dijelaskan pertama oleh Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu adalah telah menandatangani perjanjian dengan Sofranius, tokoh Kristen di Yerusalem. Ya. Sayyidina Umar kemudian mencari lokasi Masjidil Aqsa itu. Terutama mencari lokasi Qubbatul Sakhra, tempat Rasulullah Mi'raj. Dan beliau tahu persis, karena Rasulullah sudah memberikan gambaran. Waktu itu beliau melihat sebuah tumpukan sampah setelah ditunjukkan di berbagai tempat, Sayyidina Umar selalu mengatakan bukan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi saya meyakini bahwa Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj dengan tubuh dan rohnya, bukan rohnya tadi. Rasulullah itu dengan tepat bisa menggambarkan bagaimana kondisi Baitul Maqdis yang waktu itu merupakan tanah kosong saja. Karena bangunan itu sudah dihancurkan oleh Kaisar Nero pada tahun 70 Masehi. Nah, sekarang waktu Sayyidina Umar di situ melihat tumpukan sampah, Sayyidina Umar bisa mengerti inilah tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Ternyata setelah sampah itu digali, benar itu ada batu hitam, Qubbatul Sakhra. Jadi di samping ada Hajar Aswad, ada Qubbatul Sakhra. Makanya ini tempat suci, masjid yang dibangun oleh para nabi sebelumnya. Dan Rasulullah mendapat amanah untuk tempat-tempat suci para nabi ini tidak boleh dikotori. Jika umat Islam mempertahankan tempat ini sampai titik darah yang sudah bisa. Sultan Abdul Hamid II, ya, meskipun ditekan oleh kaum Yahudi waktu untuk menyerahkan Palestina, dia sudah lemah posisinya, tetap dia tidak mau. Sejengkal tanah pun tidak akan aku serahkan kepada kaum Yahudi. Sampai kalau sudah Turki Utsmani hancur, barulah kemudian Palestina ini bisa direbut. Mereka kata Adin Rahimahumullah, bagi kita umat Islam memang masalah Palestina ini bukan semata masalah kemanusiaan. Ya, ini ada masalah agama yang memang terkait betul dengan faktor ajaran agama kita, kan kita kan suci umat Islam. Ya, Rasulullah bersabda, jangan kamu menyiapkan diri untuk berziarah ke satu masjid kecuali di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sekarang kita berdoa, mudah-mudahan setelah kasus ini ya, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Kita bisa mengerti inilah sifat satu bangsa yang banyak disebut dalam Al-Quran, dan kita juga sekarang bisa meningkatkan kuah Islamiyah kita. Anak-anak kecil dan orang dewasa bisa menyadari bagaimana sesungguhnya kondisi kita, dan banyak sekali buku-buku yang bisa kita baca untuk memperdalam lagi sejarah umat Islam, sehingga peristiwa ini merupakan momentum yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam ke depan. Tadi nomor 12 sekianlah bisa tengah sangat singkat pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bantuan kita kepada saudara-saudara kita mudah-mudahan sampai kepada mereka, diterima oleh Allah dan bermanfaat bagi mereka dan juga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT. Bila itu baik kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.